Seingat saya yang bertanya tentang akhlak Rasulullah, bukan Rasulullah, di antara kaum Quraisy pengikut Rasulullah dan dakwah Rasulullah yang bertanya itu adalah bukan Najasyi, tetapi yang bertanya adalah Kaisar Romawi Heraclius. Heracle ya dalam bahasa Arab. Yang bertanya kepada manusia. Dan seingat saya yang ditanyakan kepada Najasyi adalah pendapat Rasulullah tentang Isa dan Maryam. Nah, ya coba diperiksa lagi. Memang pertanyaan ini ada juga ditanyakan oleh Herakles. Namun seingat saya ada juga pertanyaan Najasyi yang berkaitan dengan Allah. Kita diperintah untuk menambahkan permusuhan kepada kesyirikan dan pelakunya. Bagaimana kita menggabungkan pemahaman dengan ayat Al-Quran? Wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillahi fa yasubbu Allahu adawan bi ghairi ilmin. Janganlah kalian mencerca orang yang menyembah selain dari Allah, sehingga mereka menyembah Allah tanpa ilmu. Nah, ya. Perlu diketahui bahwa apa yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala tadi kita simpulkan sebagai bentuk barok berlepas diri. Berlepas diri. Dan berlepas diri itu luas cakupannya. Luas cakupannya. Dan mencerca sembahan orang-orang musyrikin itu adalah hal yang terlarang kalau dia bisa mengantar kepada suatu kerusakan. Dan ini disebut sebagai faedah dan syaddud dari'ah di dalam syariat Islam. Artinya kalau dia menyembah misalnya sembahan berhala yang dia sembah, akhirnya mereka juga menyembah Allah. Apabila dia mencerca sembahannya, maka dia juga mencerca Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terjadi kemungkaran. Kalau terjadi yang seperti ini, maka jangan dia lakukan. Tapi dia jelaskan bahwa agama yang dianut adalah agama yang salah, hal yang jelek. Nah, ibadah yang seperti itu, ibadah yang batil. Ya. Nah, tidak ada manfaat. Demikian. Dan tidak bertentangan insyaallah. Ini ayat yang disebutkan di sini itu adalah dari bentuk-bentuk penjelasan etika bagaimana dalam menyampaikan dakwah. Saya mempunyai mertua yang kalau kucingnya sakit atau sekarat suka ditalkin. Kalau dilarang marah-marah, bagaimana menghadapi itu? Okay. Maksudnya bagaimana? Ditalkin mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kucing itu tidak perlu untuk ditalkin. Yang ditalkin itu adalah manusia. Itu yang ditalkin mengucapkan la ilaha illallah. Pementalkinnya seperti ini tentunya adalah hal yang tidak disyariatkan. Ya. Hal yang tidak disyariatkan. Dan itu termasuk bid'ah. Makanya seperti ini, hendaknya dinasihati dengan cara yang baik. Dan diterangkan dengan cara yang baik. Bolehkah salat berjamaah dengan imam ahlul bid'ah? Ya. Bid'ah itu ada yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau mengeluarkan pelakunya dari keislaman, bidahnya bidah yang jenisnya mengeluarkan pelakunya dari keislaman, maka tidak boleh sholat di belakangnya, tidak syah sholat di belakangnya. Ya. Tapi kalau bidahnya, bidah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, maka sholat di belakangnya syah. Sholat di belakangnya syah. Kalau ada masjid lain atau imam yang lain yang dia di atas sunnah, sepatutnya dia sholat di belakangnya lebih sempurna. Sholat sunnah subuh sebelum atau setelah adzan subuh. Bagaimana tafsir yang sahih tentang Al-Qur'an al-fajr? Ya. Sholat sunnah sebelum subuh itu letaknya antara adzan dan qamar. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama antara adzan dan qamar. Ya, dan Al-Qur'an al-fajr itu bacaan di waktu subuh. Al-Qur'an artinya secara bahasa adalah bacaan. Dan bacaan di waktu subuh adalah satu hal yang banyak keutamanya. Karena banyak keutamanya, maka di antara seluruh bacaan salat yang paling dipanjangkan adalah bacaan di waktu subuh. Dan kebiasaan manusia mereka di malam hari setelah tidur kemudian bangun untuk sholat, hatinya masih kosong, masih cerah. Maka tiga awal kali diisi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan dari apa yang didengar dari Al-Quran, ini akan menghidupkan hati. Ini dari manfaat kehidupan seorang muslim dan mana-mana ibadah yang dilakukan. Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan bahwa orang yang melemahkan hadis yuharrikuha, menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat, adalah orang yang pemula dalam belajar, baru belajar hadis. Bagaimana pendapatnya? Itu kalimat yang berlebihan. Yang depan dah ya, harusnya dalam hal yang seseorang silap pendapat dalam hal ini, tidak boleh dia mengucapkan pemula dalam menuntut ilmu. Apalagi diketahui bahwa yang melemahkannya orang-orang yang lebih alim dan lebih berilmu daripada Salimah tidak jauh lebih berilmu daripada ini. Karena itu hal-hal yang seperti ini dapat dan selalu diucapkan. Kalau misalnya ada orang yang membaringkan, baik, diketemukan di dalam tahqiq anda misalnya sejumlah hadis, anda sahihkan. Anggaplah contoh di ta'liqnya terhadap syaraf tentang penjelasan madhab salaf, ya, hadis yahmilu hadzal ilm min kulli qalbin udud. Ada riwayat dari jalan Abu Salamah dari Abu Hurairah. Syekh Salim al-Hilali berkata, sanad ini terputus. Abu Salamah tidak mendengar dari Abu Hurairah. Ya, mungkin saja ada orang yang berkata ini salah besar. Kesalahan yang hanya pemula yang jatuh di dalamnya. Sebab dimaklumi dalam kaidah ilmu hadis, orang yang mengerti ilmu rawi. Kalau ada Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Salamah di sini adalah Salman al-Ashja'i meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan ini sanad ada dalam sahih. Sedangkan Syekh Salim al-Hilali menganggapnya Abu Salamah adalah siapa? Abu Salamah yang diinginkan adalah Fulan bin Dinar. Dan dia tidak mendengar dari Abu Hurairah. Memang orang itu tidak mendengar, tapi dalam sanad itu bukan orang tersebut. Dan di dalam sebagian tahqiqnya juga ada rawi dari Kutubus Sittah rawinya. Ada biografinya dalam Kutubus Sittah. Dan Syekh Salim al-Hilali memberi ta'liq, saya tidak kenal orang ini. Nah, maka kesalahan-kesalahan yang seperti ini tentunya tidak bisa kita balikan. Bahwa Syekh Salim sedikit pengetahuannya pemula. Juga tidak diucapkan seperti itu. Dan tentunya beliau tidak senang untuk dikatakan seperti itu. Maka harusnya demikian pula jangan dia berkata kepada orang yang tidak sependapat dalam masalah ini, dikatakan sebagai orang yang pemula misalnya dalam ilmu hadis. Itu adalah hal yang tidak layak dan tidak pantas. Yang dikata benar perkilan ini ya. Yang dikata benar apa yang ditanyakan oleh orang yang bertanya di sini. Seorang mengikuti alim dan buang angin, apakah boleh dia tetap tinggal dalam masjid untuk mendengarkan talib karena materinya sangat penting dan dikhawatirkan dia keluar untuk duduk? Materi yang didengarkan ya tidak apa-apa, tidak disyaratkan seseorang mendengarkan talib dalam keadaan dia bertahar, bukan syarat. Tahar itu disyaratkan kalau mau sholat. Nah, namun pantasnya kalau misalnya ada yang mau buang angin, itu jangan dia buang anginnya dalam masjid. Masjid itu bukan tempat untuk membuang angin. Kan ya, kecuali kalau orang misalnya terdesak, tidak bisa dipaksa, itu lain lagi masalah. Masjid adalah tempat untuk beribadah, untuk berzikir, dan dari syiar-syiar Allah yang harus diagungkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim syi'ar Allah, fa innaha min taqwa al-qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Saya galak tadi disebut di apa kesalahan Syekh Salim di tahqiqnya dari riwayat Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kaidah ilmu rawi kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hazim di sini Salman al-Ashjar. Kalau Abu Hazim meriwayatkan dari dari Sa'ad bin Sa'ad, maka Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar. Itu kaidah dalam periwayatan. Saya pernah ditanya oleh orang yang gemar ziarah ke kubur wali-wali, Katanya mereka di sana hanya berziarah semata, bukan tawassul, meminta pertolongan kepada wali-wali. Apakah perbuatan demikian disunnahkan? Nah, ya kalau sekedar ziarah saja, ke kuburan wali-wali. Kenapa harus ke kuburan wali? Kalau ingin sekedar ziarah, dia bisa ke kuburan yang lain, misalnya. Kalau hanya sekedar ingin ziarah mengambil ibrah dari kematian, harus ke kuburan wali. Dan berulangnya ziarah ke situ itu menunjukkan ada makna pengagungan, pengagungan terhadap kuburan. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Iya, kalau memang dia tidak inginkan dengannya tawassul, dia tidak melakukan tawassul, tidak minta tolong, memang tidak sampai ke dalam derajat syirik akbar. Tapi apa yang dia lakukan itu kadang sifatnya bid'ah, dan kadang kalau ada bentuk pengagungan, maka itu bisa sampai ke derajat apa namanya syirik akbar, ya, sesuai dengan keadaan orang tersebut. Nah, ada orang yang pernah mengatakan bahwa pada zaman sahabat, pemahaman terhadap agama itu satu. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya Islam, maka pemahaman menjadi bermacam-macam sesuai dengan tafsiran masing-masing. Dan itu adalah keharusan. Nah, ini adalah ucapan yang bagus. Ya. Kalau memang Islam di masa Rasulullah dan para sahabatnya, ya harus ada lagi tambahan setelah itu. Maka tidak lengkap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dianggap bahwa para sahabat ada menyembunyikan sesuatu. Ya. Agama kita adalah agama yang sempurna. Kalau menjelaskan tentang sebagian orang yang memasukkan tauhid hakimiyah dalam pembagian tauhid. Ya. Pembagian tauhid yang terkenal, yang dikenal di kalangan para ulama, ada yang membaginya menjadi tiga, ada yang membaginya menjadi dua. Yang menjadi dua, pembagiannya juga mirip dengan pembagian yang menjadi tiga. Mana yang kembali ke mana yang sama. Yaitu dibagi tauhid menjadi tauhid rububiyah, tauhid yang uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian setelah itu belakangan, datang orang-orang bergerak. Orang-orang bergerak. Ini paling banyak dijumbar-jumbarkan oleh Syekh Kutub di dalam tafsirnya Fi Dilal Quran. Seakan-akan dianggap bahwa masalah yang paling pokok adalah masalah hakimiyah. Sehingga dari situlah mereka memutuskan ada tauhid yang kompak, tauhid hakimiyah. Ini adalah bid'ah. Kemudian kesesatan di dalam memahami tauhid. Sebab tauhid hakimiyah itu masuk di dalam kategori tauhid uluhiyah. Atau masuk di dalam tauhid rububiyah. Bisa sebagiannya masuk dalam tauhid uluhiyah dan sebagiannya masuk dalam tauhid rububiyah. Nah. Jadi salahnya pembagian ini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, pembagian itu tidak pernah dikenal sebelumnya. Sisi yang kedua, maksud dari orang yang membagi itu, dia ingin mengangkat satu masalah itu. Sebab mereka ingin dengan dari masalah hakimiyah ini mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak. Dan dengan masalah hakimiyah ini, Syekh Qutb dalam tafsirnya Fi Dilal Quran mengkafirkan seluruh masyarakat Islam, masyarakat Muslim yang ada di muka bumi tanpa terkecuali. Di atas dasar pemahamannya. Bagaimana hukumnya seorang akhwat membonceng suaminya naik motor? Ini terbalik ya. Tidak ada gunanya laki-laki dulu. Ya, perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Al-mar'atu awrah, fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Perempuan itu adalah awrah. Apabila dia keluar, maka dia akan dibuat agung oleh syaitan. Nah, ya, karena itu kewajiban para perempuan untuk menjaga dirinya jangan menjadi sebab fitnah. Ya. Kemudian yang kedua, para ulama besar di Saudi Arabia itu mengeluarkan fatwa tentang tidak bolehnya perempuan mengendarai mobil. atau dia yang mengemudi mobil. Tidak bolehnya perempuan mengemudi mobil. Ya. Ini fatwa dari kibar ulama di sana. Ini fatwa sejalan dengan tuntunan syariat dan adillah dalam hal ini. Kalau mobil saja yang sifatnya lebih tertutup dan lebih aman, dilarang apalagi ya motor. Nah, ya, Allah Ta'ala mungkin semuanya adalah pertimbangan-pertimbangan yang hendaknya diperhatikan. Ya. Kalau misalnya dia di belakang membonceng suaminya, itu hal yang wajar. Ya, di dalam negeri kita ini suatu hal yang lumrah dan biasa. Tapi kalau perempuan yang mengendarainya, maka ini bisa membuka beberapa bentuk pintu fitnah. Mana yang lebih besar dosanya? Orang yang melakukan zina atau orang yang terkena penyakit homoseks, lesbian? Ya, lebih besar dosanya orang yang melakukan homoseks. Sebab orang yang melakukan homoseks sepakat para ulama bahwa hukumannya dia dibunuh. Hanya cara membunuhnya yang silam pendapat. Ada mengatakan bahwa dia dibunuh dilempar dari tempat yang tinggi ke bawah. Dan dia mengatakan dia dipenggal, dan dia mengatakan cara yang lain. Tapi sepakat dibunuh, ya sepakat dibunuh. Ada pun zina dirinci hukumnya. Kalau dia melakukannya orang yang belum nikah, maka dia dicabuk 100 kali dan diasingkan 1,5 tahun atau 1 tahun. Ya, 1,000 an. Kalau yang melakukannya adalah seorang yang muhsan, sudah pernah nikah, maka dia dirajam. Ini hukum syar'i terhadap zina, dan tentunya ya, hukum terhadap perbuatan homoseks itu lebih besar lagi. Nah, lebih berbahaya. Ini syubhat-syubhat yang seperti ini. Ada yang bertanya di sini syubhat ketiga di sebuah stasiun kereta. Bukan saya enggak bisa jawab ya. Misalnya seorang menanyakan syubhat, kalau dia dengar sendiri, kalau dia datang langsung ke saya, dia tanya, saya jelaskan. Tapi kalau syubhat saya terangkan depan umum, ya mungkin saja sebagian yang mendengarkannya akan kepikiran syubhat tersebut. Dan saya khawatir jawaban yang saya berikan tidak mencukupi untuk keadaan pada suatu tertentu misalnya. Nah, maka hal-hal yang sifatnya syubhat itu ditanyakan pribadi, jangan ditanyakan depan umum. Dan ini nasihat saya untuk siapa saja, dan ini etika dalam majelis ini. Iya. Orang-orang belum memperdengarkan, kalau belum pernah mendengar syubhat tersebut, jangan diperdengarkan. Karena itu kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, man sami'a bid'atan fala yufqihha di majelis dijulasan. Siapa yang mendengar sebuah bid'ah, jangan diceritakan kepada teman-teman duduk. Itu dikhawatirkan. Ya, itu akan mereka dengar dan tidak bisa mereka paham. Nah. Pelaku syirik akbar kekal dalam neraka. Dan yang selainnya, selama ada tauhidnya, tidak kekal di neraka. Bagaimana dengan pelaku riba? Bagaimana dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah? Ya. Pelaku riba, riba termasuk dari dosa besar. Adapun ancaman dengan api neraka di dalam surah Al-Baqarah, ancamannya dengan api neraka dan seakan-akan dia kekal dalam neraka. Ini kalau dia menghalalkan perbuatan riba. Jadi beda dengan orang yang melakukan riba dan menghalalkan riba. Kalau dia menghalalkan riba, itu artinya dia kafir keluar dari Islam. Sebab dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran. Tapi kalau dia berbuat riba, itu dosa besar. Kalau dosa besar, dia tidak kekal di dalam neraka. Tapi ingat, riba adalah salah satu dosa besar yang paling besar. Apa nasihatnya terhadap seorang pemuda yang sudah seharusnya menikah, tapi Allah belum memberikan jodohnya? Bagaimana tuntunan syar'inya dalam memilih istri, termasuk proses pelamaran dan pernikahan? Ya, kalau dia sudah mampu untuk nikah, punya kemampuan dari sisi biaya, ya, kemudian dia punya hasrat untuk nikah, maka sepatutnya dia nikah. Dan kadang menjadi wajib, kalau dia tidak nikah dia jatuh di dalam maksiat. Ya. Yang pertama kali dia lakukan adalah dia luruskan niatnya. Dia ingin melakukan pernikahan, menjalankan sunnah, ya, dan menjaga kehormatannya. Kalau dia luruskan niatnya, insyaallah taala Allah akan memudahkan jalannya. Ya, Allah akan memudahkan jalannya. Maka dia tempuh proses-proses yang dimaklumi dalam syariat, ya, tentang masalah pelamaran. Baik. Dalam kitab sahih Asbabun Nuzul karya Syekh Mufdil, kisah Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad di Gua Hira tidak ada. Lalu riwayat siapa? Kisah ini masyhur ya, dalam hadis Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Buka sahih Al-Bukhari, baca hadis yang pertama, kemudian baca hadis yang kedua, hadis yang ketiga kisah. Dan seterusnya. Sebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya tidak lebih 12 ukiyah. Nah, atau sama dengan 500 dirham. Apakah 500 dirham dari emas atau perak? Soalnya namanya dirham itu. Dirham itu mata uang, perak itu dirham. Kalau dinar itu baru emas. Dan satu dirham dalam timbangannya seluruh kayak berapa? Cuman kalau 200 dirham itu timbangannya jadi 592. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ia telah mencapai 20 maka tidak terkena najis. Bila dikias dengan ukuran di Indonesia, berapa 20 tersebut? 20 silam pendapat dalam para ulama dalam menentukannya. Dan yang benarnya tidak ada ketentuan yang tetap dalam hal ini. Dan hadis 20 itu tidak dipakai sebagai pendalilan dalam mengukur najis tidaknya air yang kejatuhan najis. Dijadikan ukuran adalah perubahan najis. Kalau berubah menjadi ketika jatuh najis berubah warna bau atau rasanya, maka itu yang jadi ukuran najis. Apakah pelaku syirik kecil sama dosanya dengan pelaku syirik akbar? Ya tentunya beda dosanya. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik asgar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik akbar kekal di dalam neraka. Syirik asgar tidak kekal di dalam neraka. Kalau dia masih ada tauhidnya, dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Orang-orang kafir Quraisy melakukan ibadah haji, ibadah lainnya sebelum diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi, siapakah penerapan syariat haji sudah ada? Dari masa Nabi Ibrahim Alaihissalam. Cuman di syariat kita penetapan wajibnya itu setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Penetapan wajibnya. Adapun syariatnya tentang haji sudah ada sebelumnya. saya kira cukup dengan di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya dan membawa kebaikan untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.